semua ini hari demi hari. Aku seperti di dalam kontradiksi. Ada ruang untuk ku berekspresi, ada tempat untuk ku bunuh diri. Ternyata segala harapan kadang hanya jadi sebuah hayalan. Jadi pecundang, kadang segalanya kau dapatkan, kadang segalanya mudah hilang. Kadang kau tertawa dengan kawan-kawan, kadang juga kau ditertawakan. Hidup adalah tentang keseimbangan, datangkan pernah ada kesempurnaan. Ternyata segala harapan kadang hanya jadi sebuah hayalan. Segala harapan kadang hanya jadi sebuah hayal.